adalah pelajar yang baru, pelajar baru. Li syahrit tawili. Berikutnya. Lima menit kafaru Dhul ghilafil jamili. Lima menit daftaru Dhul ghilafil jamili. Milik siapa? Buku tulis yang bersampul bagus itu. Ya, Dhul ghilafil jamili. Dan berikutnya. Dhalikar rajulu Dhu Ammadarat Mudiruna. Ya, mudiruna. Ya, Dhu An-Nadharati Dhul Nadharati. Zalikar rajulu Dhul Nadharati Mudiruna. Lelaki yang memakai kacamata itu adalah kepala sekolah kami. Ya, mudiruna. Ayo. Berikutnya. Larikan rasulu Dhul qamatit tawilati. Muadzin masjid kami. Zalika ar-rajulu dzul qamati tawilati. Zalika ar-rajulu dzul qamati tawilati. Huwa muadzinu masjidina. Lelaki yang berpostur tinggi. Qamah itu postur atau perawakan nih. Lelaki yang berpostur tinggi itu, dia adalah muadzin masjid kami. Berikutnya. Masalah min minas saya roti sabun du dun ya bin nazifatin. Iya, tetap du ya bin nazifatin. Kenapa? Karena dia mensifati isim yang nasirah. Syabun. Ya, syabun ini nasirah. Maka sifatnya di dalam hal ini pada kata du dia juga nasirah. Sehingga mudhaf ilaihnya ya nasirah. Ya. Syabun du ya bin nazifatin. Nazala minas sayyarati syabun dhu thiyabin nadhifatin. Turun dari mobil itu seorang pemuda yang berpakaian bersih. Turun dari mobil itu seorang pemuda yang berpakaian bersih. Syabun dhu thiyabin nadhifatin, seorang pemuda yang berpakaian bersih. Ya, nakira, maka tetap nakira. Berikutnya. Zatun suwari. Mulawanatun. Mulawanatun. Ya. Al-majalatu mu'annas, ya, maka du diubah lafadznya menjadi mu'annas dengan lafadz zatu. Kemudian al-majalatu ma'rifah, maka zatu juga harus ma'rifah dengan mudhaf ilaih yang ma'rifah. As-suwari yang menjadi ma'rifah dengan alif lam. As-suwari. Zatu as-suwari. Zatu suwari. Ya, sehingga kalimatnya al-majalatu zatu suwari mulawwanatun. Mulawanatun sebagai khobar dari al-majallatu. Sehingga maknanya apa? Majalah yang bergambar itu, yang mempunyai gambar itu, mulawanatun, berwarna. Jadi mulawanatun khobar ini, kemudian zatu suar, zatu na'ab dari al-majallatu.